Saya merasakan Roh Allah bekerja di tengah kita malam ini. Saat ini Roh Allah bekerja. Mari, dalam beberapa saat ini saudara tundukkan dan berkata kepada Bapa, inilah aku Bapa, siap untuk dipakai oleh-Mu, membesarkan kerajaan-Mu di bumi ini. Namun bukan dengan kuat dan gagah-Ku Bapa, tetapi oleh kuat kuasa Roh Allah semata-mata. Mari Roh Kudus, tuntun setiap anak Bapa, siap dipakai. Ini kami, dengan mata yang tertuju kepada-Mu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku kuserahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Hidupku